Kita telah sampai pada ucapan penulis, wa amma asyirku fil iradati wan niyati fahuwal bahru alladhi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun syirik dalam iradat, keinginan, wan niyat, dan niat, fahuwal bahru, maka ini adalah lautan, alladhi la sahila lahu, yang tidak memiliki tepi. Wa qalla man yanju minhu, dan jarang sekali, sedikit sekali yang bisa selamat darinya. Faman nawa bi'amalihi ghaira wajhillahi ta'ala, barang siapa yang meniatkan dengan amal perbuatannya selain mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, lam yakum bihaqiqati iyyaka na'budu, maka pada hakikatnya dia tidak merealisasikan, mewujudkan konsekuensi dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Karena konsekuensi dari iyyaka na'budu adalah ikhlas dan menghilangkan riya. Oleh karenanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, iyyaka na'budu yadfa'ur riya, wa iyyaka nasta'in yadfa'ul kibriya. Iyyaka na'budu itu menghilangkan riya, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta pertolongan, itu menghilangkan penyakit kibriya, sombong. Fa inna iyyaka na'budu, karena sesungguhnya kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, hiyal hanifiyatu millatu Ibrahim, itulah jalan yang lurus, ya, agama Nabi Ibrahim, allati amarallahu biha ibadahu kullahum, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh hamba untuk mengikutinya, yaitu mengikuti agama Nabi Ibrahim, millata abikum Ibrahim, wa huwa la yaqbalu min ahadin ghairaha, itulah agama Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari seorang pun selainnya. Wahia hakikatul Islam, dan itulah hakikat agama Islam, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Fastamsik bihadzal asl, peganglah erat-erat kaidah ini. Warudda ma ahrajahul mubtadi'atu wal musyrikuna ilaih, tuhakkiku ma'nal kalimatil ilahiyah, dan kembalikanlah apapun yang diperbuat oleh orang-orang ahlul bid'ah dan orang-orang yang berbuat syirik kepada kaidah ini, niscaya engkau akan mewujudkan makna kalimat tauhid. Taib, ayolah wahulahwat, ya, pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting, yaitu pembahasan tentang ikhlas dan lawannya, yaitu riya. Ikhlas artinya dalam beribadah kita meniatkannya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun riya adalah seorang yang beribadah tapi niatnya selain Allah subhanahu wa ta'ala, niat mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia, sehingga dia memperbaiki sholatnya, dia memperbaiki ibadahnya untuk mengharapkan pujian, sanjungan dari manusia. Ini dua hal yang saling bertentangan, ikhlas dan riya. Beliau di sini membahas tentang asyirk fil iradat wan niyat, yaitu pembahasan tentang riya. Ini termasuk syirik khafi, syirik yang tersembunyi, karena tempatnya di dalam hati. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Makanya masalah ikhlas dan masalah riya ini masalah yang sangat ya, masalah yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Kenapa? Ya, karena ini masalah hati. Banyak orang mungkin peduli hanya sekedar dengan penampilan. Banyak orang peduli dengan casing. Tetapi lupa akan masalah hati. Padahal masalah hati adalah masalah yang sangat ditekankan dalam agama. Kenapa? Karena inilah standar penilaian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dan tidak melihat, menilai dari kita penampilan kita, harta kita, rupa kita, pangkat kita. Tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan perbuatan kita. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada postur tubuh kalian, kepada harta kalian. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ya, apalagi para penuntut ilmu, hendaknya perhatian dengan masalah hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa pada diri manusia ini ada sekerat daging. Jika dia baik, seluruh anggota tubuh yang lain akan baik. Sebaliknya jika dia rusak, seluruh anggota tubuh yang lainnya pun ikut rusak. Apa itu? Hati. Hati bagaikan raja. Jika hati ini bersih, dia akan perintahkan mata untuk melihat yang baik. Dia akan perintahkan telinga untuk mendengarkan yang baik. Dia akan perintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik. Ya. Sebaliknya, jika ya hati ini sudah rusak, dia akan perintahkan anggota tubuh yang lain melakukan kemaksiatan dan dosa. Dia akan perintahkan mata untuk melihat yang haram. Dia akan perintahkan telinga mendengarkan yang haram. Dia akan perintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang haram. Dia akan perintahkan tangan untuk melakukan ya perbuatan yang haram dan sebagainya. Ya. Makanya pembahasan tentang masalah hati, terutama masalah ikhlas dan masalah riya, harus menjadi perhatian, prioritas utama bagi kita semuanya. Ya, karena ini bukan sesuatu yang mudah. Masalah ikhlas mungkin mudah dalam teori, tetapi sulit di dalam praktek. Orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, seorang tabi'in yang mulia, seorang alim ulama yang sangat bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai disebutkan dalam biografinya, kana Sufyan idza tadzakkara al-akhirah balad dam, adalah Sufyan Ats-Tsauri apabila beliau teringat akhirat maka beliau sampai kencing darah, karena rasa takutnya, rasa paniknya. Ya, sekalipun demikian beliau mengatakan, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati, tidak ada suatu hal yang paling berat bagi saya daripada menata niat saya. Masalah ikhlas, masalah niat, ini masalah yang sangat ya butuh untuk perjuangan, bukan suatu hal yang mudah bagi kita. Ya, seringkali setan menggelincirkan kita. Baik di awal, maupun di tengah, maupun di akhir. Makanya menjaga amal kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan suatu hal yang mudah. Di awal bagaimana kita menata niat kita sejak awal agar ikhlas. Ya. Di tengah-tengah supaya kadang-kadang ada orang awalnya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tengah-tengah setan membisikkan kepadanya dan dia pun larut dalam ya was-was setan tersebut. Dan di akhir terkadang seorang ujub, bangga dengan amal perbuatannya. Ya, sehingga seorang tidak boleh kemudian ya menjamin, memastikan amal tersebut yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ikhlas. Namun setelah sholat, beliau senantiasa istighfar kepada Allah. Beliau mengajarkan kepada kita setelah sholat, astaghfirullah. Untuk istighfar kepada Allah SWT. Kenapa? Karena seringkali kita sholat, ya, setan membisikkan kepada kita dengan niat-niat yang busuk. Ya, niat-niat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu jihad. Membutuhkan perjuangan. Ya, perlawanan ya, dalam menghadapinya. Seorang ulama ussalaf pernah mengatakan, tidak ada yang paling berat bagi saya ya, daripada menata niat saya. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lainnya. Ya, dia muncul dari lubang yang lainnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan terhadap umatnya dari penyakit riya ini. Beliau pernah mengatakan, inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul aswar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul aswar ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Ar-riya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, ala ukhbirukum bima ahwafu alaikum minal masihid dajjal. Ya, maukah aku beritahu kepada kalian suatu hal yang aku khawatirkan kepada kalian? Karena Nabi adalah orang yang paling sayang kepada umatnya. Makanya beliau mengkhawatirkan kepada kita. Ya, suatu hal yang paling dikhawatirkan oleh Nabi adalah apa? Bahkan lebih dikhawatirkan oleh Nabi daripada Dajjal adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Wa huwa an yakumar rajulu ya fayuzayyinu salatahu li ajli fulan. Seorang yang awalnya salat kemudian dia memperbaiki salatnya, memperindah salatnya karena pandangan orang lain. Ya, subhanallah. Begitu perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sehingga sangat mengkhawatirkan kepada kita dari ya syirik khafi, syirik kecil yang ini sangat berbahaya. Kenapa beliau sangat mengkhawatirkan ya syirik kecil? Karena syirik kecil ini sesuatu yang tersembunyi, masalah hati. Kalau syirik besar ya, syirik besar itu sesuatu yang kelihatan. Atau bid'ah-bid'ah itu sesuatu yang kelihatan. Tapi kalau syirik kecil ini masalah hati. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak mengerti tentang niat seseorang. Bisa jadi ya, orang ketika sholat di shaf yang sama berdampingan, yang satu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sedangkan satunya ya riya. Dia mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata beliau tadi apa? Wa ammasyirku fil iradati wan niyat, adapun syirik dalam masalah irada, keinginan, niat, fahuwal bahrul ladzi la sahila lahu. Ini adalah lautan yang tidak ada tepinya. Maksudnya ya, riya ini masuk dalam amal-amal yang banyak sekali. Ya, dalam sholat kita, dalam sedekah kita, apalagi dalam umroh dan haji kita. Seringkali hinggap penyakit ini pada diri seorang. Ya, dia sholat supaya dilihat oleh orang bahwa dia adalah ahli ibadah. Seorang menuntut ilmu agar dibilang alim ulama, agar dihormati. Seorang umroh, ya, kadang setan membisikkan padanya, atau haji supaya nanti dipanggil Pak Haji. Wah, sering umroh, sering haji. Ya, seorang yang bersedekah, ya, tantangannya adalah supaya dipanggil dermawan dan sebagainya. Makanya jihad melawan riya ini adalah jihad yang sangat penting sekali. Ya. Bagaimana kita membersihkan hati kita, menjernihkan hati kita dari ya noda-noda riya. Wa qallaman yanju minhu, jarang sekali yang bisa selamat darinya. Subhanallah. Ya, makanya ini menunjukkan betapa bahayanya, terutama ayol ehwa, ya, bagi kita para penuntut ilmu. Jangan merasa bahwasanya kita sebagai para penuntut ilmu kemudian apa? Aman. Jangan merasa bahwa kita sebagai seorang ustaz berarti aman. Tidak. Justru tantangan kita sebagai penuntut ilmu, tantangan kita sebagai seorang ustadz, sebagai dai, itu sangat berat dalam masalah apa? Niat. Betapa sering kita menuntut ilmu, kemudian ya setan membisikkan kepada kita niat agar dihormati oleh masyarakat, agar dipanggil ustadz, ya, agar terkenal, populer dan sebagainya. Makanya antum perhatikan, dan ini adalah salah satu hadis yang harus menjadi renungan bagi kita semuanya, terutama bagi para penuntut ilmu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, salasatun awwalu man tusu'ira bihimun nar. Tiga golongan yang pertama kali dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Mereka bukan para preman. Mereka bukan para bandar narkoba. Ya. Mereka bukan para pelacur. Tetapi yang pertama kali dicampakkan oleh Allah ke neraka siapa? Yang pertama adalah orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu. Dan yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Makanya seorang muslim, apalagi para penuntut ilmu, tidak boleh kemudian merasa apa? Aman. Ya, tidak boleh merasa aman. Selama Allah Subhanahu wa taala memberikan nafas kepadanya, hendaknya bagi dia selalu antara dua hal. Antara berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama ussalaf pernah mengatakan, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah. Hasan al-Basri, beliau pernah mengatakan seorang mukmin itu menggabung antara dua hal. Dia berbuat baik, dia beramal saleh, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia takut. Takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal munafiq jama'a isa'atan wa amna. Berbeda dengan orang munafik. Ya. Berbeda dengan orang munafik. Jama'a isa'atan wa amna. Dia melakukan dosa tapi merasa aman. Merasa aman. Merasa bahwa Allah pasti akan mengabulkan doanya. Ya. Merasa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Oh, pasti akan memasukkan ke surga. Oh, pasti akan menyelamatkan dia dari neraka. Bagaimana seorang muslim menjamin dirinya dengan surga Kita sering menghayal, kita sering bermimpi, ya, bahwa kita adalah calon-calon penduduk surga. Padahal Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga hanya karena satu dosa, ya. Sedangkan kita adalah hamba-hamba yang banyak melakukan apa? Dosa, ya. Maka hendaknya bagi kita untuk senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi mereka tidak merasa aman. Lihat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, setelah membangun Ka'bah, berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah. Ya, padahal itu amalan yang sangat mulia, yang dilakukan oleh dua nabi yang mulia. Tapi tidak menjamin amalnya diterima. Tapi berdoa kepada Allah SWT supaya diterima. Ya, maka begitu juga hendaknya bagi seorang mukmin senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khawatir kalau kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riya ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa pada ucapan, bisa juga pada perbuatan, dan bisa juga pada pakaian. Ya, ucapan, terkadang mungkin seorang berceramah, berkhutbah, ya, kemudian omongannya, ya, dilembutkan, ya, kemudian apa namanya, dia berusaha untuk bagaimana membuat, ya, para jemaahnya menangis dan sebagainya dengan harapan agar apa? Mendapatkan sanjungan dari para jemaahnya, ya, betapa bagusnya ceramahnya, betapa bagusnya kultumnya. Ya, hati-hati, ya, dari ucapan. Dan ini sering menimpa para penuntut ilmu. Yang kedua adalah dari perbuatan, ya, perbuatannya yang ahli ibadah, sering puasa, ya, sehingga cerita bahwa dia melakukan ini, melakukan itu. Atau dari pakaiannya, ya, dari pakaiannya, ya, kadang-kadang menyengaja agar pakaiannya apa, mungkin, ya, kusut supaya dibilang zuhud, tawadhu dan sebagainya. Maka ini hendaknya bagi kita untuk apa? Mewaspadai dari pintu-pintu riya semacam ini. Taib. Di sana ada beberapa kiat agar kita bisa mengobati. tidak akan memuji kita. Kita ini sebenarnya tidak layak mendapatkan apa? Pujian. Hanya saja Allah SWT menutup aib-aib kita. Hanya saja Allah SWT menutupi dosa-dosa kita. Andaikan Allah SWT membongkar dosa kita, andaikan Allah SWT membuka topeng kita, kita akan merasa malu dengan pujian-pujian tersebut. Jadi kalau ada orang yang memuji kita, ya, gak usah terlalu berharap dengan pujian tersebut. Karena kita lebih tahu tentang aib dosa kita daripada mereka. Ya, yang kita yakin, andaikan mereka yang muji-muji kita itu, andaikan yang memuji-muji kita itu tahu tentang apa dosa-dosa kita di tengah malam, ya, dosa kita tatkala kita sendirian, andaikan mereka tahu tentang dosa-dosa kita, mereka enggak bakalan muji kita. Hanya saja Allah SWT menutupi aib-aib kita. Ya. Wallahi law alimu qabiha sarirati la abas salama may yalqani wala a'radu anni wa mallu bi suhbati. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qahtani dalam Nuniyahnya, andaikan mereka mengetahui busuknya hati ini, ya, andaikan mereka mengetahui kotornya hati ini, batin ini, tentu mereka tidak akan sudi untuk menyapaku. Mereka akan berpaling dariku dan bosan bertemu denganku. Walakin satarta ma'ayibi wa mathalibi, ya, tetapi engkau ya Allah telah menutup aib-aibku, telah menutup dosa-dosaku. Falakal hamdu wasyukru bima la tuhmadu yadani, ya, maka bagimu adalah pujian dan sanjungan syukur yang tidak bisa, ya, terhitung oleh kedua tanganku. Artinya apa ikhwan, ya, kita ini tidak perlu terlalu berharap dengan pujian manusia. Hendaknya omongan manusia terhadap kita, ya, bukan menjadi prioritas kita. Yang menjadi prioritas kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, komentar orang ada yang senang, ada yang enggak senang. Jangan sampai merubah sikap kita. Itulah orang yang ikhlas. Ya. Dia tidak sombong karena pujian orang. Dan tidak, ya, sedih karena celaan orang. Selama kita berjalan di atas jalan yang benar, enggak usah terlalu pedulikan omongan orang. Jadikan ini prinsip hidup kita. Kalau ini menjadi prinsip hidup kita, bahwa yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun omongan orang, komentar orang, ya, tidak terlalu berharga bagi saya. Selama kita yang kita cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kiat juga agar kita ikhlas dan terhindar dari apa namanya riya, hendaknya bagi kita untuk membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang niat, yang berkaitan tentang ikhlas, dan hadis-hadis atau ayat-ayat yang berkaitan tentang riya. Ini penting. Ya. Di antaranya buku yang sangat bagus adalah buku At-Targhib wa At-Tarhib, ya, karya Al-Imam Al-Mundhiri. Ya, beliau di awal-awal pembahasan itu Kitabul Ikhlas. Kemudian Kitabur Riya. Kemudian, ya, baru setelah itu Kitab Al-Ittiba atau Sunnah, Al-Ittisam bis Sunnah. Ya, karena ikhlas ini masalah syarat ibadah yang pertama. Ya, adapun riya ini untuk mengingatkan kepada kita dari kebalikan dari ikhlas tadi. Karena seorang tidak mungkin ikhlas kecuali jika dia, ya, mewaspadai dari riya. Ya, mewaspadai dari riya. Karena ini lawannya. Ya. Banyak di antara hal yang menarik dari Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitabnya terhib, terhib itu pembahasan pertama, bab yang pertama adalah tentang masalah ikhlas dan agar kita terhindar dari riya. Kemudian setelah itu pembahasan ilittisam bis sunnah. Ya. Karena ini apa? Dua syarat diterimanya amal ibadah. Ya, dua syarat diterimanya amal ibadah. Baik. Namun ayolah ikhwah, agar kita juga tidak gampang memvonis orang bahwa dia melakukan perbuatan riya, ada beberapa hal yang perlu diingatkan bahwa itu bukan termasuk riya. Ada beberapa perkara itu tidak termasuk riya. Ya. Di antaranya kalau seorang itu mendapatkan pujian padahal sebenarnya bukan itu tujuan utama dia. Ada seorang misalkan nih, ya, seorang dia menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, dia mendapatkan sanjungan dari orang, masya Allah, si fulan ya semangat dalam menuntut ilmu, si fulan akhlaknya baik, ini pujian. Ya, seorang mendapatkan pujian padahal dia mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, itu bukan termasuk apa? Riya. Bukan termasuk riya selama hatinya, niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallam, "Ara'aitar rajula ya'malu al-amala minal khairi yahmaduhun nasu alaihi?" Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah kalau ada seorang melakukan suatu amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala lalu manusia memujinya? Maka kata Nabi, "Tilka ajilu busral mu'min." Itu adalah kabar gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan untuknya. Ingat, selama apa? Dia tidak mengharapkan pujian tersebut. Makanya tadi, seorang mukmin hendaknya dia tidak sombong, mendapatkan pujian biasa aja. Juga tidak berkurang karena ada orang yang mencelanya. Sama aja, dapat pujian, dapat celaan, sama saja. Itu tanda orang yang ikhlas. Tidak berubah karena komentar orang. Disanjung ya tetap beribadah, dicela juga tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dia cari sejatinya bukanlah penilaian orang. Yang dia cari adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bukan termasuk riya juga adalah kalau seorang itu semangat dalam beribadah ketika bersama teman-teman yang ahli ibadah juga. Karena jiwa ini kadang berubah-ubah. Kadang aslinya juga pengen untuk beribadah. Cuma kalau ketemu sama teman-teman yang malas, jadinya malas. Pas ketemu teman-teman yang rajin ibadah, dia beribadah. Nah, ketika seorang tersebut rajin beribadah, ya karena berteman atau ketemu dengan teman-teman yang ahli ibadah juga, jangan kemudian dianggap itu sebagai apa? Riya. Kadang-kadang kan orang ya mungkin pas di rumah malas, pas di pondok bertemu dengan lingkungan yang baik, ya teman-temannya sholat malam, akhirnya dia sholat malam. Padahal kalau di rumah nggak pernah sholat malam, misalkan. Atau kebalikannya. Maka itu tidak termasuk apa? Riya. Ya, tidak termasuk riya sama sekali. Yang ketiga juga adalah menyembunyikan dosa. Orang yang menyembunyikan dosa bukan berarti riya. Ya, orang yang menyembunyikan dosa bukan berarti niat. Sebagaimana orang yang memamerkan dosa, ya, orang yang memamerkan dosa bukan berarti itu adalah suatu hal yang terpuji bagi dia. Bahkan Rasulullah SAW mencela orang-orang yang memamerkan dosa, ya, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku itu diampuni oleh Allah kecuali orang yang menampakkan dosanya, terang-terangan dengan dosanya, cerita-cerita tentang dosanya. Jadi, ya, siapa yang menyangka bahwa menyembunyikan maksiat, menyembunyikan dosa termasuk riya, maka itu keliru. ya termasuk kekeliruan. Demikian juga yang bukan termasuk riya adalah kalau seorang memakai baju yang bagus, sandal yang bagus, ya, tas yang bagus misalkan, ya, atau HP yang bagus, sepeda motor yang bagus, maka itu bukan termasuk apa? Riya. Ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Ya. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Lalu ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Orang itu pengin, senang kalau bajunya bagus, baru, dan sandalnya bagus. Maka Nabi SAW mengatakan, inna waha jamil yuhibbul jamal al-kibru batarul haq wa ghabtun nas. Sesungguhnya Allah SWT mencintai keindahan. Artinya itu bukan termasuk kesombongan. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu baru namanya sombong. Adapun orang yang pakai baju bagus, baju baru, ya, sandal baru, HP baru, tas baru, buku baru, itu tidak termasuk kesombongan. Termasuk juga yang bukan termasuk riya adalah menampakkan syiar-syiar Islam. Ya, salat berjamaah, jangan dibilang wah riya. Ya, nah, ini syiar. Orang azan misalkan. Ya. Mau sembunyikan aja. Enggak usah pamer-pamer suaranya, misalkan. Atau seorang imam misalkan. Ya, disuruh apa? Jelekkan aja suaranya. Nanti daripada apa? Riya nanti kamu. Enggak. Ini termasuk termasuk syiar di antara syiar-syiar Islam. Yang dianjurkan untuk disembunyikan itu kalau amal-amal ibadah yang memang bisa disembunyikan. Salat malam, salat sunnah. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kalau untuk salat sunnah itu di mana? Di rumah. Ada salat wajib di masjid. Jangan sampai nanti orang, wah, saya khawatir riya. Mending salatnya di rumah aja. Insyaallah ini lebih ikhlas. Ya, supaya tidak riya. Ini justru keliru. Justru keliru. Ya. Taib, intinya ayolah ikhwah, masalah ikhlas dan masalah riya ini masalah yang sangat penting. Bahkan beliau tadi mengatakan jarang sekali orang yang bisa selamat darinya. Ya, padahal inilah agama Nabi Ibrahim dan hakikat agama Islam, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Taip. Ustaz, bagaimana jika kita mengatakan optimis amal kita diterima atau husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala? Ya, amal kita diterima. Boleh. Ya. Kalau husnudzon, optimis itu boleh. Beda dengan memastikan, ya. Yang tidak boleh adalah apa? Memastikan. Pasti amal saya diterima. Pasti salat saya diterima. Itu yang tidak diperbolehkan. Adapun husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini diperbolehkan. Ya, bahkan ini dianjurkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya tergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Ya, maka berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jangan cuma husnudzon saja. Ya, tanpa diiringi dengan rasa takut. Tadi seorang mukmin harus berharap dan juga harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyikirkan riya yang datang, ya, ketika kita sedang beribadah, apakah ada zikir-zikir tentu tadi, ya, pertama ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini was-was dari setan, ya. Kemudian meludah ke kiri, Tapi jangan banyak-banyak kalau pas sholat. Ya, jangan banyak-banyak. Ntar kena muka orang. Nah, kemudian enggak usah dikubris. Ya, was-was setan tersebut tidak usah dikubris. Adapun kalau antum larut dalam was-was tersebut, bahkan merasa enjoy dengan was-was tersebut, maka ini tidak diperkenankan. Ya. Ini malah bisa membatalkan apa? Amal. Hanya orang ketika tengah-tengah ibadah kemudian muncul riya, antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia berjuang untuk menyingkirkannya, maka tidak membatalkan amal. Ya. Kemungkinan yang kedua adalah apabila dia enjoy, senang malahan dengan was-was tersebut. Ya, larut dalam was-was tersebut, maka ini membatalkan apa? Amal perbuatan hamba tersebut. Ya. Nah, dan tadi sudah kita sampaikan tentang kiat-kiat bagaimana menghilangkan apa? Riya, itu dipraktikkan. Tadi antara doa agar dikaruniai khusyuk ketika salat, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha. Apakah benar dibaca ketika rukuk, ada riwayatnya? Wallahu alam. Saya tidak tahu kalau ini dijadikan doa ketika rukuk. Ada? Setahu saya kok enggak ada. Anda bisa lihat di buku Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, sifat salat Nabi itu dikumpulkan doa-doa apa? Ruku, doa-doa sujud, ya. Setahu saya enggak ada ini. Allahumma ini. Ini doa umum. Ya. Doa umum, tapi menjadikannya pada saat ruku saya belum mengetahuinya. Setahu saya tidak ada. Wallahu alam. Kalau nanti memang ada yang mendapati, nanti bisa disampaikan kepada saya. Setahu saya itu doa doanya sahih, tapi maksud saya meletakkannya pada ruku, ya, sebagai doa ruku, apakah itu ada riwayatnya? Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, berikan faedah kepada saya. Setahu saya tidak ada. Antum bisa cek nanti di buku Syekh Al-Albani rahimahullah, sifat sholat Nabi. Ya, untuk mengetahui apakah memang ada doa seperti itu atau tidak. Ya, seingat saya enggak ada. Tapi bisa jadi ingatan saya yang salah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.